Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala Allah ta'ala ya ayyuhar rusul qulu min at-tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim wa qala ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum thumma ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Sungguh di antara hadis-hadis yang agung yang merangkum penyebutan adab-adab doa, syarat-syarat dan penghalang-penghalang penerimaannya. Jadi gitu, doa itu dia pada zatnya dikabulkan oleh Allah. Cuma ada syarat-syarat yang apabila terkumpul syarat-syarat tersebut, akhirnya dikabulkan oleh Allah dengan segera. Cuma juga ada penghalang-penghalang yang apabila penghalang-penghalang tersebut dihilangkan, maka akan dikabulkan oleh Allah. Nah, apabila syaratnya tidak dikumpulkan, penghalangnya masih ada, maka susah dikabulkan oleh Allah, bukan karena dia berdoa tidak dikabulkan, tetapi karena syaratnya tidak terkumpul, kemudian penghalangnya tidak hilang. Nah, ini. Nah, di dalam hadis-hadis Rasul ada hadis yang menyebutkan tentang adab-adab, syarat-syarat dan penghalang-penghalang tentang doa. Di antaranya hadis ini yaitu adalah riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya Allah itu baik. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu nama Allah adalah At-Tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik, menunjukkan bahwasanya salah satu nama Allah adalah Maha Baik. Maha Baik itu nama Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalu illa tayyiba, tidak menerima kecuali yang baik. Maksudnya adalah tidak menerima amalan kecuali yang baik. Sedekah dari harta yang baik. Makanya berdasarkan hadis ini para ulama berijma' bahwa sedekah tidak sah dengan harta yang haram. Berdasarkan hadis ini para ulama berijma' sedekah tidak akan diterima oleh Allah dengan harta yang haram. Sedekah ya, khusus sedekah ya. Seperti zakat, seperti sedekah, nafkah, hadiah, itu tidak diterima kecuali dengan harta yang halal. Yang tidak halal tidak diterima berdasarkan hadis ini. Karena di sini ada peniadaan kemudian pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. La yaqbalu illa, tidak menerima kecuali. Artinya khusus yang diterima oleh Allah hanya yang baik-baik saja. Tetapi itu hanya pada harta. Adapun pada ibadah-ibadah yang lain, maka tidak demikian hukumnya. Seperti misalkan orang berhaji dengan harta yang haram. Maka pendapat yang lebih kuat, selama dia masih mengerjakan syarat, kemudian rukun, kemudian kewajiban-kewajiban haji, maka tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tetap sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah diterima itu urusan lain, tetap sah secara hukum fikih. Tetap sah secara hukum fikih. Tetapi tentunya berdosa dia berhaji dengan harta haram. Kenapa? Kenapa kita katakan dia masih diterima atau masih disah dalam hukum fikih? Karena haji porosnya bukan hanya pada harta, porosnya pada anggota tubuh. Ya, dia berjalan, berwukuf di Arafah, kemudian tawaf di Baitullah, sa'i di tempat sa'i dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwa haji bukan hanya porosnya uang, tetapi juga anggota tubuh. Maka pada saat itu Walaupun seseorang berhaji dengan harta haram, misalkan harta korupsi, harta curian, dia gunakan untuk umrah, dia gunakan untuk haji, maka pada saat itu hajinya tetap sah secara hukum fikih. Masalah diterima pahalanya berapa itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Rasulullah SAW bersabda lanjutannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Ini dalil menunjukkan bahwasanya redaksi syariat meskipun diberikan kepada Rasulullah tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Islam. Ini dalilnya. Kaidah yang sering saya sebut-sebut, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi standar adalah keumuman sebuah lafaz bukan khususnya sebuah sebab. Cerita tayamum misalkan. Tayamum itu ceritanya tentang Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincin. Kemudian setelah itu dicari-cari sampai akhirnya waktu habis. Waktu sholat mau habis sedangkan mereka tidak punya air. Air ada di depan mereka karena waktu itu sedang safar. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabisatunahi? Apakah perempuan ini akan menahan kita untuk melanjutkan perjalanan sehingga kita tidak bisa sholat?" Maka turunlah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Fa in kuntum judman fattahharu. In kuntum maradha aw ala safarin aw jaa'a ahadun min al-ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Nah, turunlah ayat itu. Kalau seandainya kalian sakit atau bepergian atau kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Ceritanya khusus tentang Aisyah. Apakah hukumnya khusus juga tentang seperti ini? Tidak. Hukumnya umum. Nah, ini dalilnya. Allah memerintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Jadi, yang dapat perintah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya umum untuk seluruh umat Islam. Kemudian apa perintah Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, "Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik." Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah kepada para rasul semuanya bahkan, makanlah yang baik-baik. Ya. Dan ini pemahaman dari ayat ini berarti haram hukumnya makan yang haram. Ya. Haram memakan makanan yang haram, baik zatnya haram atau dibeli dengan uang yang haram. Haram hukumnya. Karena mantuknya apa yang terucap dari ayat ini, Allah, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Itu yang terucap. Adapun pemahamannya dari ayat ini maksudnya adalah para rasul diharamkan untuk makan yang haram. Haram. Baik itu zat makanan dan minumannya ataupun mendapatkannya, cara mendapatkannya. Wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal saleh. Di sini terdapat pelajaran menarik. Ada kaitan erat antara amal saleh dengan makanan yang halal. Orang akan semangat beramal saleh ketika dia memperhatikan jenis makanan yang dia makan. Ya. Maka sebaliknya, orang akan malas beramal saleh saat dia makan makanan yang haram. Nah, ini faedah. Ya. Sebesar makanan yang halal yang engkau makan, sebesar itu pula semangatmu untuk beribadah kepada Allah. Sebaliknya, sebesar makanan yang haram masuk ke dalam tubuhmu, maka sebesar itu pula rasa malasmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaitan erat. Kulu minat tayyibat wa'amalu salihan. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal salihlah. Berarti ada hubungan antara makanan halal dengan amal saleh. Maka ini hati-hati. Ya, perhatikan jangan sampai seseorang bermudah-mudah untuk memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram atau membeli makanan minuman tersebut dengan harta haram. Karena sangat berpengaruh kepada amal saleh kita. Baca Quran kita kadang naik turun, banyak turunnya, itu berarti mungkin ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Salat malam kita kadang naik turun, ya, itu berarti sesuatu, ada sesuatu yang haram. Salah satunya mungkin ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ada hubungan erat. Dan itu wajar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Kullu lahmin nabata min suhb fannaru aula bih." Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka pantas untuknya. Jadi membuat jiwa ini malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Quran malas. Karena makanan minumannya haram. Atau dibeli dengan cara yang haram. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tentang makanan yang halal dengan sifat maha mengetahuinya. Allah maha mengetahui. Artinya seseorang jangan bermudah-mudah untuk memakan meminum makanan yang halal, minuman yang haram, karena Allah maha mengetahuinya. Ya, jangan bermudah-mudah. Karena Allah maha mengetahuinya. Saya jadi ingat waktu kemarin diundang ke Australia. Anak-anak muda, para mahasiswa itu mereka biasanya sambil studi, mereka kerja. Kerjanya itu kalau di sini Gojek, Grab gitu ya. Grab lah. Gojek gak ada, Grab. Kalau di sana Uber. Uber di Indonesia gak laku, akhirnya di sahamnya diambil oleh Grab. Yang jelas Uber, mereka itu biasanya mendapatkan orderan macam-macam. Orderannya misalkan order makanan, namanya Uber Eat. Jadi tugasnya mengambil makanan dari toko makanan, kemudian mengantar makanan ke si pemesan makanan. Tugasnya seperti itu. Biasanya kalau yang memesan orang-orang kafir, maka mereka misalkan memesan burger, memesan pizza. Di situ ada bacon. Bacon, bacon itu daging babi yang sudah dihaluskan. Atau ada pork. Ada daging utuh babi. Maka itu diharamkan seseorang untuk mengantar jemput akan hal itu. Maka saya katakan kepada kawan-kawan di sana, sudahlah pulang ke Indonesia. Indonesia itu surga bagi manusia. Bagi manusia muslim, surga. Tidak ada yang lebih enak di Indonesia, kecuali di Indonesia, di dunia ini. Mau makan apa, mau minum apa, hampir semuanya halal. Kemudian mau sholat di masjid mana, jenis masjidnya bagaimana, banyak, mudah. Nah, ini perlu diperhatikan cara mencari rezekinya. Karena kalau seandainya dia dapat notifikasi, dia mengiyakan, oke. Nah, itu nanti akan tertera di bawahnya. Bahwa yang dipesan itu A, B, C, D. Kalau dipesannya minuman keras, haram hukumnya untuk mengambil. Kalau dipesannya burger yang ada baconnya, haram untuknya untuk mengambil orderan tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa harus mencari harta dengan cara yang halal. Jangan sampai dengan cara yang haram. Nah, kadang-kadang yang seperti itu dipermudah, dimudah-mudahkan. Ini yang saya maksud, inni bima ta'amaluna alim. Sesungguhnya aku sangat mengetahui apa yang kalian perbuat. Mencari rezeki yang halal Allah tahu. Mencari rezeki yang haram, Allah tahu. Membeli makanan minuman dengan uang halal, Allah tahu. Membeli makanan minuman dengan uang haram, Allah Maha mengetahui. Belum lagi nanti, dan biasanya Uber itu lakunya malam hari. Malam hari kenapa? Karena mereka ke klub malam. Dan biasanya pelanggannya orang-orang yang sudah mabuk berat, mau pulang ke rumah. Nanti ada perempuan yang masuk, ada laki-laki yang masuk, kadang ada yang kasar, kadang ada yang muntah. Tadi omong kosong, kalau seandainya peradabannya tinggi itu omong kosong. Saya sudah underestimate itu. Jangan terlalu dipercaya. Negeri-negeri kafir, omong kosong. Itu. Jangan terlalu berbangga. Saya sudah mengunjungi langsung. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba bayangkan antum, ada pelanggan masuk ke dalam taksi antum. Baru masuk langsung muntah. Wah, muntah. Gimana coba? Kadang-kadang ada orang mabok di tengah jalan gitu. Karena halal minuman keras bagi mereka diperbolehkan. Bahkan ada legalitasnya. Siapa yang melarang diharamkan. Terbalik kan? Jadi tengah jalan gitu, jalan di tengah jalan. Mobil kijang biru itu tengah jalan-jalan di tapaknya kaca spionnya tidak bisa ngapa-ngapain kita. Omong kosong. Jangan terlalu bangga. Sudah ke Eropa, ke Amerika. Jangan terlalu bangga. Mendingan ke Mekah, ke Madinah. Kan saya katakan surga dunia itu, dan saya sepakat dengan Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja Hafizahullah. Enggak ada yang lebih enak din daripada di Indonesia. Indonesia itu surga. Kalau seandainya tidak ada tanah suci, Indonesia surga dunia. Ya. Orang-orangnya ramah-ramah, aman. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Nah, ini kan sama. Di surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah memberikan perintah kepada para rasul untuk makanlah makanan yang baik-baik. Di surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk makanlah makanan yang baik. Ini sama berarti. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik dari apa yang dianugerahkan kepada kalian. Washkuruhu. Washkurullaha. La'allakum washkurullaha la'allakum tattaqun. Ya, seperti itu ayatnya. Karena di sini cuma disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang dari apa yang dianugerahkan kepada kalian. Sampai situ saja. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang lelaki yang lama melakukan safar. Lama melakukan safar. Di sini lama melakukan safar. Safar itu adalah termasuk dari keadaan. Yang dengan keadaan tersebut jika orang berdoa dikabulkan oleh Allah. Safar itu termasuk dari keadaan. Yang dengan keadaan tersebut maka seorang jika berdoa dalam keadaan safar diharapkan dengan sangat dikabulkan oleh Allah. Seperti dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, salatu da'awatin mustajabat. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah. Salah satu dari tiga doa tersebut da'watul musafir. Doanya orang yang bersafar. Makanya di sini disebutkan doanya orang yang bersafar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Ash'atha aghbar, rambutnya kusut dan badannya berdebu. Rambut kusut, badan berdebu, ini salah satu keadaan yang disukai oleh Allah. Dan dengan disukai oleh Allah tersebut, akhirnya doanya dikabulkan. Seperti misalkan ketika orang berwukuf di Arafah, Allah berfirman kepada para malaikatnya, Unzuru ibadi, wahai para malaikatku, lihat, perhatikan hamba-hambaku. Ja'uni syu'than ghubra, mereka mendatangiku ke sini dalam keadaan rambut kusut dan penuh dengan debu. Ghubra, penuh dengan debu. Syu'than, rambutnya kusut, tidak tersisir rapi. Ya, tidak tersisir rapi. Nah, ini juga yang menjadi pelajaran kadang-kadang, sedikit menyimpang tentang haji. Kadang-kadang bahkan haji dari Indonesia. Ada haji yang super duper plus. Kamar mandi sendiri di dalam kamar. Jadi setiap kamar ada kamar mandinya. Setiap kamar ada kamar mandinya. Itu kadang-kadang tidak pernah terkena debu. Maka saya sih tidak mencela travel yang seperti itu. Tetapi lebih baik yang ikut travel seperti itu, dia keluar. Keluar berdoa di mana gitu. Sehingga merasakan bagaimana panasnya Padang Arafah. Saya mendapati itu travel-travel super duper plus. Ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang diluaskan rezekinya, nah, mereka tidak mau letih, tidak mau capek gitu. Padahal di Arafah dibutuhkan itu. Ja'uni syu'than ghubra. Mereka mendatangiku dalam keadaan rambut kusut dan penuh dengan debu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rambut kusut dan penuh dengan debu salah satu keadaan yang disukai oleh Allah kalau orang tersebut berdoa dikabulkan doanya. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama. Ia mengangkat, menjulurkan kedua tangannya ke langit. Ini juga adab dalam berdoa yang dengannya dikabulkan doa. Mengangkat tangan. Sebagaimana dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian Maha pemalu dan Maha pemurah. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya dan dikabulkan dengan tangan kosong. Ini menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan adalah adab dalam berdoa. Bahkan kalau dilihat dari literasi ilmu mustalah hadis, maka hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa itu hadisnya mutawatir ma'nawi. Jadi hadis mutawatir itu ada dua kalau dalam ilmu mustalah hadis. Ada hadis mutawatir lafzi yang lafadznya itu sama. Hampir seluruh sahabat yang meriwayatkan, dari puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, lafadznya sama. Seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia ambil tempatnya di neraka. Ini hadis mutawatir lafzi, lafadznya sama. Seperti itu. Sekian puluh sahabat meriwayatkan lafadznya sama. Kemudian ada hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir, sekian puluh sahabat meriwayatkan, maksud hadisnya sama. Maknawi, makna hadisnya sama. Yaitu Rasulullah SAW mengangkat tangan saat berdoa. Ya, maka ini termasuk ke adab dalam berdoa sehingga doa dikabulkan. Kemudian orang itu berkata, wahai Rabb, wahai Rabb. Maksudnya dia memanggil Allah dengan nama Allah yang husna. Karena salah satu nama Allah yang husna adalah Rabb. Dan berdoa dengan menyebut nama Allah yang husna dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Ini menunjukkan bahwa kita ketika berdoa menyebut nama Allah yang husna sehingga dikabulkan doa kita. Nah, cuma masalahnya apa? Ini masalahnya. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana dikabulkan hal itu? Ya, maksudnya makanannya haram, baik zat makanannya atau uang yang untuk membeli makanan tersebut. Minumannya haram, baik zat minumannya atau uang yang digunakan untuk membeli minuman tersebut. Atau pakaiannya haram, zat pakaiannya haram, seperti kulit, memakai kulit babi, memakai kulit binatang buas, haram hukumnya. Ya. Ataupun pakaian-pakaian sutra bagi laki-laki, haram pakaiannya. Atau membeli pakaian tersebut dengan uang yang haram. Dan diberi makan, maksudnya dibesarkan. Di sini terjemahkan oleh penerjemah, dibesarkan, diberi makan. Orang itu diberi makan dengan yang haram. Maka bagaimana dikabulkan karena hal itu? Nah, timbul di sini pertanyaan, Ustaz, masalah diberi makan. Anaknya akhirnya tidak dikabulkan doanya. Bukankah itu dosa orang tua? Maka jawabannya iya, dosanya dosa orang tua. Tetapi berpengaruh kepada anaknya karena anaknya diberi makan dengan makanan yang haram. Maka hati-hati, anak-anak yang malas, anak-anak yang susah menghafal, susah menerima pelajaran, hati-hati. Mungkin salah satu sebabnya adalah orang tuanya memberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana mau dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Nah, itu hadisnya. Itu hadis yang menunjukkan bahwa di dalam hadis ini banyak adab, syarat, dan penghalang-penghalang yang apabila dihilangkan menjadi pengabul doa. Adab-adab agar dikabulkan doa, syarat-syarat agar dikabulkan doa, dan penghalang-penghalang yang harus dihilangkan agar dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, kita baca, hadzal hadits yu'addu min jawami'i kalimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dimaksudkan dalam kategori jawami'i kalim. Kata-kata singkat bermakna padat. Ada istilah namanya jawami'ul kalim. Itu dalam hadis, inni utitu jawami'al kalim. Aku diberikan perkataan yang padat dan perkataan yang singkat bermakna padat. Itu kekhususan dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa at-tahuru ma'uh al-hillu mayyitatuh. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang air lautan, apakah boleh bersuci dengannya, mandi, junub, berwudu dengannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, air lautan suci, bangkainya halal. Cuma begitu saja. Air lautan suci, bangkainya halal. Ini jawami'ul kalim namanya. Kata-katanya singkat bermakna padat. Waqad jama'a fihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi jumlatan thayyibatan min adabi du'a wa syuruti qabulihi wal umuri al-mani'ah min al-qabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan padanya, yaitu pada hadis tersebut, sejumlah adab doa, syarat-syarat penerimaannya, dan perkara-perkara yang menghalangi penerimaan doa. Baik. Kemudian waqad bada'ahu alaihi salatu wasallam bil isyarah ila khuturati aklil haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan isyarat akan bahaya memakan yang haram. Ila khuturati aklil haram. Wa annahu mani'un min mawani'i qabuli du'a. Dan bahwasanya ia termasuk salah satu penghalang diterimanya doa. Wa mafhumul mukhalafah li dzalik anna itabatal mat'am sababun min asbabi qabuli du'a. Dan logikanya atau pemahaman baliknya adalah, maka yang baik-baik merupakan salah satu sebab diterimanya doa. Kama qala Wahb ibn Munabbih rahimahullah, man sarrahu an yastajib Allahu da'watahu falyutib tu'matah. Sebagaimana yang dikatakan Wahb ibn Munabbih. Wahb ibn Munabbih seorang ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Wahab ibn Munabbih, seorang ulama Islam abad ketiga Hijriah. Nama beliau Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Sureh. Ya, beliau beliau ulama Islam abad kedua Hijriah. Beliau seorang tabi'i. Wahab bin Munabbih berkata, ya, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya oleh Allah, maka hendaknya dia memperbaiki makanannya. Nah, ini adalah nasihat untuk kawan-kawan kaum muslimin yang belum mempunyai anak. Berdoalah kepada Allah agar diberikan anugerah anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbaikilah makanan agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dapat anak? Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan anugerah anak dari Allah, tapi juga perbaiki makanannya. Jauhkan hal-hal yang haram dari makanan tersebut, baik itu zat makanannya ataupun makanan tersebut dibeli dengan cara yang haram. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis membawakan perkataan yang lain. Walamma su'ila Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, lima tustajabu da'watuk min baini ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ma rafa'tu ila fami luqmatan illa wa ana 'alimun min ayna maji'uha wa min ayna kharajat. Dan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ditanya sebab sehingga doanya termasuk yang dikabulkan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, tidaklah aku mengangkat sesuap makanan ke mulutku, melainkan aku tahu dari mana datangnya dan dari mana ia keluar. Ini menunjukkan perhatian yang sangat kuat, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tentang bagaimana beliau memakan makanan. Dan di sini disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas seorang yang mujabud da'wah. Mujabud da'wah itu artinya adalah seorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadisnya sekarang, saya akan sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas agar dikabulkan doanya. Jadi semenjak itu, apa saja yang menjadi doa Sa'ad bin Abi Waqqas, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma stajib li Sa'ad." Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah SAW juga berdoa, Allahumma stajib lahu idza da'aka, ya Allah, kabulkan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas jika ia berdoa kepadamu. Jika ia berdoa kepadamu. Ada cerita menarik bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau difitnah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aku benar, maka niscaya aku disiksa. Tapi kalau seandainya aku tidak benar, maka dia akan mati dalam keadaan mengenaskan. Ternyata doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tersebut dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas doanya benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan macam-macam Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan di sini, ditanya sebab sehingga doanya termasuk yang dikabulkan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi di antara para sahabat Nabi, orang yang terkenal kalau berdoa itu dikabulkan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, salah satu sebabnya adalah doanya Rasulullah SAW untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, salah satu sebabnya yang lain adalah tidaklah aku mengangkat sesuap makanan ke mulutku melainkan aku tahu dari mana datangnya dan dari mana ia keluar. Dari mana datangnya, dari mana ia keluar. Ini menunjukkan perhatian beliau terhadap masalah makanan. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maka mungkin ada yang belum mendengar, berdasarkan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini, apakah boleh kita bertanya kepada orang yang memberikan hadiah kepada kita? Ya, kepada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Kamu dapat ini dari mana? Apakah dapatnya dengan cara yang halal ataukah yang haram? Berdasarkan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ma rafa'tu ila fami luqmah illa wa ana 'aliman min ayna maji'iha maji'uha wa min ayna kharaja. Tidaklah aku mengangkat sesuap makanan kecuali aku tahu dari mana ini datangnya dan ke mana keluarnya. Maka bolehkah kita bertanya kepada orang yang memberi kepada kita hadiah atau kepada orang yang mengajak kita makan? Bolehkah kita bertanya? Maka jawabannya tidak. Karena itu berarti kita bersu'udzan terhadap sesama muslim. Karena al-aslu fil muslim as-salamah. Asal hukum sebagai seorang muslim selalu selamat. Kecuali kalau ada memang indikasi. Orang ini tahu kita tahu bahwasanya dia mencari harta dengan cara yang haram. Nah, itu pun nanti kalau ada orang mencari harta dengan cara yang haram, kemudian mengasih hadiah kepada kita, apakah boleh kita terima? Maka jawabannya boleh secara hukum fikih. Boleh. Tetapi secara hukum kehati-hatian, sikap wara', maka lebih baik dijauhi. Jadi seperti itu. Jadi asal hukum seorang muslim selamat. Kecuali ada indikasi, oh dia bekerja di bank. Atau dia bekerja di ekspedisi yang mengantarkan barang-barang haram. Atau dia bekerja di tempat yang sering terjadi penipuan. Maka pada saat itu kita berhak untuk berhati-hati. Kita berhak untuk berhati-hati. Ya, wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya. Pemberian makanan atau hadiah dari orang yang bekerja di bank konvensional, maka asal hukumnya halal. Jadi kaedahnya begini, Mas. Harta yang didapat dengan cara yang haram, apabila berpindah kepemilikan dengan cara yang halal, maka halal. Orang mencari harta dengan bekerja di bank konvensional, haram. Hasilnya haram, gajinya haram. Kemudian ini harta berpindah kepada kita dengan cara yang halal seperti hadiah, sedekah, halal, maka dia halal. Cuma tadi ada konsep wara'. Wara' itu meninggalkan sesuatu yang halal dikhawatirkan masuk kepada yang haram. Atau wara' adalah meninggalkan tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan berbahaya di akhirat. Nah, jadi seperti itu. Asal hukumnya halal. Diajak makan oleh mereka, ya halal. Cuma, ya sikap wara. Hati-hati. Saya ingat mama saya, rahimahullah. Beliau, ada adik saya yang ketiga, diterima kerja di bank konvensional waktu itu. Kata mama saya, silahkan kamu kerja di sana, tapi mohon maaf, kalau kamu memberi saya tidak akan menerima satu peser pun. Nah, itu saya masih ingat sekali. Begitu juga makanan-makanan. Beliau sangat sangat anti dengan makanan yang aneh-aneh. Kadahakun aku, jangan-jangan ibab kena. Maksudnya babi. Ya. Seperti kayak sosis, kayak yang kayak anak-anak, makanan anak-anak tuh beliau tidak mau. Karena dikhawatirkan ada sesuatu yang haram. Apalagi dibawa ke rumah makan yang ada tulisan-tulisan ya, macam-macam lah gitu. Beliau tidak mau itu. Sampai saya kadang-kadang, "Ma, ini halal, Ma. Halalan thayyiban." Kada mau aku jadi. Sudah, tidak bisa dipaksa. Ya. Nah, itu sikap wara. Mudah-mudahan seluruh ibu kita dirahmati oleh Allah SWT. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.